والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين. طيب ان شاء الله تعالى kita memasuki hadis yang ke-96. Qala an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana alwudu kharajat hatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rahu Muslim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rahu Muslim. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana alwudu, siapa saja yang berwudu dan dia memperbagus wudunya. Kharajat khotayahu min jasadih, akan keluar atau keluar dosa-dosanya dari jasadnya, dari badannya. Hatta tahruja min tahti adfarihi, sehingga dosa-dosa tersebut akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan al-wudu, yang mana al-wudu selain dia adalah toharoh hissiyah, juga ternyata toharoh ma'nawiyah. Karena toharoh toharotan, toharoh hissiyah dan toharoh ma'nawiyah. Toharoh hissiyah adalah toharoh dari al-hadas wal anjas, bersuci dari hadas, dan demikian pula bersuci dari najasah. Ini taharah hissiyah. Sementara taharah al-ma'nawiyah adalah taharatul qalb minadzunub wal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan dengan dalam hadis ini menunjukkan tentang hasungan untuk seorang memperbaiki wudu. Oleh dari itu Thabit dari Nabi SAW mengatakan asbagil wudu alal makarih, diperintahkan untuk menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan kita tidak suka, baik dikarenakan sangat dingin, cuacanya dingin, kemudian kita menggunakan air tentunya akan dingin, dan tentunya tabiat manusia tidak suka, atau airnya panas dalam cuaca yang panas, ini juga makarih. Bersamaan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyempurnakannya. Dan demikian ini isbagul wudu adalah merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab yang akan mendatangkan kekhusyuan seorang di dalam as-shalah, sehingga seorang untuk menghadirkan, untuk ihtisab tatkala dia berwudu untuk dihadirkan makna yang seperti ini. Bahasnya dosa-dosanya akan berguguran berbarengan dengan apa? Tetesan-tetesan air dari apa? Wudunya. Oleh itu sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk apa seorang setelah berwudu dia menggunakan handuk ataupun yang lainnya untuk membersihkan air sisa-sisa wudu. Ini yang mendapat kesebutan tentang hadis ini, wallahu a'lam. Baik, saya menghafal sebelah kanan. Jazakumullah khairan, dari tengah. Mana belum ada? Pak Abdul Hamid, mana biasanya Pak Abdul Hamid? Jazakumullah khairan, sebelah kiri. Lanjutkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau menyebutkan tentang sifat al-istiwa bagi Allah SWT. Beliau rahmatullah mengatakan wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila sama'i bighairi kaifin yanzilu. Wal mu'minuna, dan kaum mu'minin, yarawna haqqan rabbahum, benar-benar mereka kaum mukminin akan melihat Rabb mereka, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ai fil arasatil qiyamah wa fil jannah. Di arasatil qiyamah dan di al-jannah. Kaum mukminin akan melihat Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ila samai bi ghairi kaifin yanzilu. Dan ke langit, ya Allah SWT, bighairi kaifin yanzilu, ya Allah SWT akan turun ke langit dunia. Pada sepertiga malam yang terakhir. Maka dalam bait yang disebut oleh Rasulullah SAW di sini, isbat ru'yatul mu'min rabbahum yaumul qiyamah atau fil akhirah, dan demikian pula isbat sifat an-nuzul bagi Allah SWT. Baik, kita lihat kalamnya Rasulullah SAW di dalam Al-Wasitiyah tatkala beliau menyebutkan tentang permasalahan ru'yatul mu'minin rabbahum kepada Allah SWT. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala wujuhu yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa qawluhu ta'ala alal araiki yang durun. Wa qawluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah lahuma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Wa hadzal bab fi kitabi lai katsirun man tadabbara al-Qur'an taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqal haqq. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam innakum satarana rabbakum kama tarana al-qamar lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah, yakni wajahnya mereka kaum mukminin. Yauma idzin, ai pada hari itu di akhirat dan demikian pula fi arasatil qiyamah. Nadhirah alal husn wal baha, dalam keadaan berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, ai melihat kepada Allah SWT, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat Allah SWT, melihat wajahnya Allah SWT ini adalah kenikmatan yang paling agung, yang tidak ada yang melebihi besar dan agungnya kenikmatan-kenikmatan dibandingkan kenikmatan ini. Oleh dari itu mereka kaum mukminin berupaya, berusaha untuk dapat mendapatkan kenikmatan ini, yaitu dengan mereka mewujudkan al-ihsan fil ibadah, ihsan di dalam beribadah kepada Allah SWT. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah SWT seakan-akan engkau melihat Allah SWT, dan kalau tidak maka sungguhnya Allah SWT melihat dirimu. Sehingga dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, melihat wajahnya Allah SWT di akhirah tabi'ah, mengikut ihsannya seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah SWT tatkala di dunia. Sebagai bentuk balasan yang selaras, manakala seorang hamba di dunianya berupaya al-ihsan fil ubudiyah, maka balasan di akhirat akan melihat dengan mata kepala mereka wajahnya Allah SWT, yang kenikmatannya sebagaimana telah kita sebutkan tidak ada kenikmatan yang menandingi kenikmatan melihat kepada wajahnya Allah SWT. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang maknanya mereka ahlul jannah tatkala fil jannah Allah SWT memanggil mereka, ya ahlal jannah, innalakum maw'idun, sungguhnya ada janji bagi kalian yang Allah SWT ingin menepatinya, yang kemudian Allah SWT membuka hijab sehingga mereka melihat wajahnya Allah SWT dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan mereka ahlul jannah fil jannah, di atas kenikmatan-kenikmatan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ma'inun ra'at wala udunun samiat wala ala khatari qalbil bashar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, al araiki yang durun, ai mereka ahlul jannah alal araik, di atas arikah, di atas permadani-permadani mereka, di atas tempat-tempat duduk mereka, yang durun ai melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ai bagi orang-orang yang ahsanu, yang berbuat ihsan pada amalan-amalan mereka, pada ibadah mereka. Al-husna, mereka mendapatkan al-husna yakni al-jannah, wa ziyadah yakni nadhar ila wajhilai azza wa jal, yakni melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Lahuma yasha'una fiha wa ladaina mazid, bagi mereka yang ahli jannah, ma yasha'un, apa saja yang mereka inginkan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah. Wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan, yang mana tambahan tersebut disebutkan oleh mereka para ulama, para mufassirin, adalah an-nadhar ila wajhillah, melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa hadzal bab fi kitabillahi katsirun, dan bab ini, bab tentang al-asma wa sifat, dan demikian pula tentang dalil-dalil menunjukkan tentang ru'yah di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Man tadabbara al-Qur'an taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqal haq, barang siapa yang mentadaburi Al-Quran, tujuan daripada mentadaburinya adalah taliban lil huda, untuk mencari petunjuk, sehingga tatkala seorang mempelajari Al-Quran adalah untuk mencari al-hidayah, meminta petunjuk, mencari petunjuk, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, menunjuki yang terbaik. Tabayyan lahu tariqal haq, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Sehingga seorang harus jujur, harus sidik niatannya di dalam mencari al-haq, di dalam mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bawakan dalil dari sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian yakni Allah Subhanahu wa taala, kama taronal qamar lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, melihat rembulan di malam bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, yang kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya, tidak ada awan yang menutupinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kama tarona syamsa laisa dunaha sahab, sebagaimana kalian akan melihat matahari yang tidak ada awan yang menutupinya di siang hari yang cerah. Fa in istata'tum alla taqlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla al-ghurubiha faf'alu, maka apabila kalian mampu untuk tidak melewatkan salat al-ashr dan salat al-fajr, maka lakukanlah. Ini sangat jelas menunjukkan bahasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca kalamnya mereka para ulama di dalam menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala ila rabbiha nadhirah. Ini dikatakan minan nadhari bil ain. Fayarana subhanahu fi arasal qiyamah. Wa yarahu al mu'minuna fil jannah. Ila rabbiha nadhirah, ai kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ai melihat dengan mata kepala. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala fi arasal qiyamah. Di arasat al-qiyamah. Dan kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala fil jannah. Wa la yujuzu hamlun nadhari huna bi ma'na al-intidhar. Tidak diperbolehkan membawa makna nadhar pada ayat ini bi ma'na al-intidhar. Bi ma'na menunggu. Ila sawabillahi, menunggu pahala Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang dimaknakan, yang ditafsirkan oleh mereka orang-orang Mu'tazilah. Karena mereka menafikan ru'yah. Sehingga mereka menta'wil nusus tentang ru'yah. Mengapa nadhar di dalam ayat ini tidak boleh dibawa kepada mana al-intidhar? Fa innahu mu'adda bi ilah. Karena nadhar sini muta'adi dengan ilah. Wa la yata'adda bi ilah illa idza kana bi mana nadhar bil ain. Dan lafaz nadhar tatkala muta'adi dengan huruf jar ilah, maka maknanya tidak lain dan tidak bukan adalah melihat dengan mata kepala. Lebih-lebih pada ayat itu disandarkan kepada wajah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka tidak ada kemungkinan yang lain melainkan nadhar sini adalah melihat dengan mata kepala. Dan di sana disebutkan oleh mereka para ulama tentang penggunaan lafaz nadhar di dalam Al-Qur'an. Yang pertama sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahasnya nadhar tatkala muta'adi dengan ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Penggunaan yang kedua, an-nadhar tatkala muta'adi dengan fi, maka di sini maknanya adalah atawakufal, bimakna atafakur wal i'tibar. Bimana atafakur wal i'tibar. Bimana memikirkan, i'tibar, mengambil pelajaran. Ini manakala an-nadhar muta'adi dengan fi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yang duru fi malakutis samawati wal ard. Yang duru fi malakutis samawati wal ard. Maka bimana atafakur wal i'tibar. Kemudian penggunaan yang ketiga, an-nadhar manakala muta'adi dengan sendirinya, tidak dimuta'adikan dengan huruf jar baik ila ataupun fi. Maka sini maknanya adalah at-tawaqquf al-intidhar, maknanya menunggu. Sehingga manakala kita membaca Al-Quran ada lafad fangduru nadhar, maka apa? Dilihat. Dia setelahnya muta'adi dengan ila atau dengan fi atau muta'adi dengan sendirinya, sehingga kita dapat mengetahui tentang maknanya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang menunjukkan bahasnya kaum mukminin yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam Nuniyahnya, wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nadrul iyani kama yarul qamarani wa hadha tawatara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yunkirhu illa fasidul imani. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yarawna subhanahu min fawqihim, kaum mukminin akan melihat Allah SWT min fawqihim, dari atas mereka, di atas mereka. Nadral iyani, melihat dengan mata kepala mereka. Kama yaronal komaroni, sebagaimana kaum mukminin melihat matahari dan rembulan. Hada tawatara an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ini telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menunjukkan tentang ru'yatul mu'minin rabbahum fil akhirah. Lam yungkirhu ila fasidul imani, tidak mengingkari hal ini kecuali orang-orang yang rusak keimanannya. Kemudian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka manusia di dalam permasalahan ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala, wan nasu fi isbati ru'ya wa adamiha tarafan wa wasat. Fa qismun ghalu fi isbatiha hatta asbatuha fid dunya wal akhirah wa hum sufiyah. Wa adrabuhum wa qismu nafauha fid dunya wal akhirah wa humul jahmiyah wal mu'tazilah wal wasatuhum ahlu sunnati wal jamaah alladina asbatuha fil akhirah faqat hasba ma tawattarat bihil adilla intaha. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa nasu fi isbati ru'yah wa adamiha, dan manusia di dalam penetapan ru'yah, penglihatan kaum mukminin terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang ada dan tidaknya, tarafan wa wasat, ada dua pendapat yang bertentangan dan ada yang pertengahan, sehingga ada tiga pendapat. Qismun ghalu fi isbatiha, sebagian dari manusia yang gulu di dalam menetapkan ru'yah, hatta asbatuha fid dunya wal akhirah, sehingga mereka menetapkan kaum mukminin dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah keyakinannya orang-orang sufiyah. Tentunya yang seperti ini batil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang dapat melihat di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, tatkala Nabi Musa alaihissalam meminta untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan dapat melihat gue di dunia. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum latarawna rabbakum hatta tamutu, kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Dan demikian pula ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan barang siapa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya tatkala Isra, faqad kadzab, maka dia telah dusta. Sehingga tidak akan ada seorang pun sampai pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di dunia ini dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, ru'yal ain, melihat dengan mata kepala. Adapun melihat dengan al-basirah, dengan mata hati, maka ini apa? Yahsul. Sebagaimana hadis tadi tentang al-ihsan. Ini keyakinan orang-orang sufi ya. Mereka gulu di dalam menetapkan ru'yah. Wa qismun nafauha fi dunya wal akhirah. Dan sebagian manusia menafikan ru'yah baik di dunia maupun di akhirat. Wahumul Jahmiyah wal Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Tentunya ini juga batil. Kalau di dunia iya benar, akan tapi di akhirat bertentangan dengan apa? Dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Wal wasat, yang pertengahan, yang benar ahlu sunnati wal jamaah, humul ahlu sunnati wal jamaah. Alladina asbatuha fil akhirah faqat, yang mereka menetapkan yaitu kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat saja. Hasbama tawattarat bihil adillah, sesuai dengan dalil-dalil yang mutawatir yang menunjukkan tentang hal ini. Berkata di sini Ibnu Rajab Al-Hamili rahimahullah taala tentang balasan mereka orang-orang yang berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan dalam amalan mereka, dalam ibadah mereka, mereka akan mendapatkan al-jannah dan ziyadah, nadhar ila wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wa hadha munasibun li ja'lihi jaza' li ahli al-ihsan, maka ini sesuai dijadikannya balasan untuk ahli al-ihsan, orang-orang yang berbuat ihsan. Li'anna al-ihsana huwa anta abudal mu'min ayabudal mu'min rabbahu ala wajhil huduri wal muraqabah ka'annahu yarahu biqalbihi wa yanzuru ilaihi fi hali ibadatihi. Dikarenakan al-ihsan yaitu seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala wajhi huduri wal muraqabah, dia sadar, dia menghadirkan hatinya, wal muraqabah, dia merasa di awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yarahu biqalbihi, seakan-akan seorang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi melihat dengan mata hatinya. Wa yanzuru ilaihi fi hali ibadatihi, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada sang mukmin tersebut tatkala sang mukmin melakukan ibadah. Fakana jazaa'u dzalik, jazaa'u dzalik an-nadhar ila wajhihi subhanahu wa taala iyanan fil akhirah. Maka balasan hal tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka fil akhirah. Ini yang menunjukkan bahasanya al-ihsan adalah merupakan sebab yang akan seorang mendapatkan kenikmatan melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat kita sebutkan tentang permasalahan ini, wallahu a'lam.